subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saudara-saudariku seiman yang insya Allah diberkahi oleh Allah di bulan penuh dengan berkah Allah ini. Kita lanjutkan pribadi zikir bagian yang kedua. Hamba Allah yang senantiasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, maka kita senantiasa berzikir kepadanya. Zikir yang dilakukan terus-menerus, maka di antara hikam sekian banyak hikmah-hikmah hamba yang berzikir. Dari rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, mengundang perhatian para malaikat, diangkat derajatnya, dimuliakan, ditenangkan, dibahagiakan. Puncak dari semua puncak hikmah adalah hafizallah qalbahu bidzikrihi. Allah jaga hati hamba itu selalu ingat Allah. Allah yang jaga hatinya, bukan lagi dirinya. Insan artinya lupa, bahkan pelupa. Kita mudah lupa, bahkan begitu mudah iman kita turun. Tetapi bagi hamba Allah yang terus berzikir, maka Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Siapa yang ingat aku diam-diam, sembunyi-sembunyi, surah Al-A'raf ayat 205, sebutlah Allah pada dirimu tanpa kau keraskan zikirnya diam-diam. Apa kata Allah? Aku sebut namanya pada diriku. Tak kala ia menyebut namaku di tengah halayak ramai, halaqah zikir, majelis zikir. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda zikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut, membangga-banggakan ayah ibu kalian, atau lebih indah dari itu. Apa kata Allah? Aku pun akan banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikatku. Jadi zikir bisa sendiri tanpa dikeraskan, bisa bersama dengan suara jahar. Allah berzikir kepada hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Karena itu teruslah berzikir kepada Allah. Wazkur rabbaka wala tufarriqu, dan jangan patrah, jangan putus. Di rumah, di jalan, di kendaraan, dimanapun. Karena zikirmu akan menjadi raja, sultan yang menaklukkan nafsumu untuk tunduk patuh kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.